بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di kesempatan malam hari ini, di saat Allah subhanahu wa taala yanzilul matar, menurunkan air hujan, wahadihi rahmah, dan ini sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jal untuk makhluk-makhluknya. Naam, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, bab asy-syafa'ah. Babu syafa'ati. Bab tentang syafa'at. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, beliau membawakan dalil dari surat Al-An'am ayat 151. Wa qaulillahi ta'ala, dan di dalam firman Allah ta'ala, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafun, yang artinya, dan berilah peringatan, bihi ay bil Quran, dan berikanlah peringatan dengan Al Quran, alladzina yakhafun ay yuhsyaru ila rabbihim, dan berilah peringatan dengan Al Quran, alladzina yakhafun, kepada orang-orang yang memiliki rasa takut. Ay yakhshawun, yakhafun, yakhshawun, terhadap orang-orang yang memiliki khasyah. Jadi Syekh Musa Shalal Fauzan menyebutkan makna yakhafun, ya, yakhshawuna, berikan peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan ilmu. Ayyuhsyaru ila rabbihim. Nah, ketika mereka dikumpulkan dan dibangkitkan untuk menghadap Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un. Tidak ada bagi mereka di sisi Allah seorang penolong maupun yang memberikan syafaat. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un fi mawdhi'i nasbin 'ala al-hal. Ya. Ini dinasab karena dia sebagai hal. Nah, ay mutakhallina min kulli waliyyin yansuruhum wa syafi'in yashfa'u lahum. Mutakhallin, meniadakan setiap penolong yansuruhum, yang akan menolong mereka. Tidak ada ya penolong yang akan menolong mereka. Wa syafi'un yashfa'u lahum, dan pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, jadi ayat ini menegaskan laisa lahum min dunihi ay min dunillah waliyyun wala syafi'un. Tidak ada bagi mereka di sisi Allah seorang penolong atau pemberi syafaat. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab asy-syafa'ah, bahwa asy-syafa'ah adalah mutlak hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat yang lainnya, qul lillahi syafa'atu jami'an. Nanti akan kita masuk ke dalam ayat ini. Nah, katakan wahai Muhammad, lillah, hanya milik Allah asy-syafa'atu, syafa'at jami'an, seluruhnya. Jadi syafa'at ini semuanya milik Allah. Nah, kemudian disebutkan dalam surat Al-Baqarah juga, man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Nah, dan orang-orang yang diberi syafaat di sisi Allah, ayyashfa indallah, illa biidnillah. Di mana seorang yang diberikan syafaat itu adalah dengan izin Allah. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya syafaat itu lillahi jami'an. Dan siapa-siapa yang nantinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyashfa lahum, untuk memberikan syafaat kepada manusia, ayyashfa linnas, semuanya itu min indillah ay biidnihi, semuanya di sisi Allah dan dengan izinnya. Nah, barakallahu fikum. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Munasabatul bab li kitab at-tauhid. Nah, kesesuaian antara bab dengan kitab at-tauhid. Annahu lamma kana al-musyrikun yubarriruna ma hum 'alayhi min asy-syirki. Bahwasanya ketika kaum musyrikin mengelak apa yang mereka lakukan dari kesyirikan, min da'il malaikati awal anbiya wal auliya. Yang mereka mengelak, beralasan apa yang mereka lakukan dari bentuk kesyirikan berupa apa? Doa il malaika, berdoa kepada malaikat, wal anbiya, berdoa kepada para nabi, wal aulia, dan kepada para wali-wali. Nah, apa alasan mereka? Yaqulun wa yaquluna nahnu na'lam annahum makhluqun. Kami tahu ya bahwasanya mereka ini makhluk semuanya. Walakinnahum lahum jahun indallah, Akan tetapi mereka ini punya jah, apa jah? Kedudukan. Mereka ini punya kedudukan di sisi Allah. Ini kata musyrikin. Ya. Alasan mereka. Padahal mereka berbuat kesyirikan, tapi mereka mengelak dengan mengatakan nahnu na'lam annahum makhluqun walakinnahum lahum jahun indallah. Kami tahu mereka ini makhluk, malaikat itu makhluk Allah, nabi makhluk Allah, ya, rasul makhluk Allah, wali-wali juga makhluk Allah, walakinnahum akan tetapi mereka ini lahum jahun indallah. Mereka ini punya kedudukan, posisi di sisi Allah. Nah, kemudian apa kata mereka? Kata Syekh Shalih Fauzan, "Wa nahnu nuridu minhum ayyashfa'u lana 'indallah." Nah, alasan mereka yang berikutnya, dan kami menginginkan dari mereka ayyashfa'u lana, agar mereka apa? Memberikan syafaat kepada kami. 'Indallah, di sisi Allah nanti. Nah, jadi mereka ini meminta syafaat kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali-wali, ya, karena mereka apa tadi alasannya? Mereka menginginkan agar nanti mereka memberikan syafaat, ya, kepadanya di sisi Allah. Nah, barakallahu fikum. Ini alasan mereka. Nah, ketika dikatakan kalian menyembah, ya, orang-orang yang sudah mati. Nah, mereka mengatakan la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, disebutkan dalam ayat alasan musyrikin ketika mereka dikatakan kalian menyembah orang-orang yang sudah mati, orang-orang soleh yang sudah mati. Mereka mengatakan la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan agar si wali-wali ini mendekatkan diri-diri kami ini di sisi Allah. Nah, subhanallah. Ini alasan mereka. Ya, dikatakan kalian beribadah kepada al-amwat, awliya minal awliya wassalihin. Mereka la na'buduhum. Nah, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, sehingga ketika kita memberikan nasihat kepada orang-orang kuburiun, orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan dan berdoa ke kuburan, minta kepada al-amwat, apa alasan mereka? Kami enggak menyembah orang mati, kami tidak beribadah di sini. Nah, itu alasan. Sama persis dengan alasan apa? Musyrikin, nah, al-awwal. Nah, alasan mereka musyrikin zaman dulu. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, arada al-musannif rahimahullah bihadzal bab, pengarang kitab tauhid yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan, ya, rahimahullah bihadzal bab, dengan bab ini iqamatul hujaj. Iqamatul hujaji ala anna dzalika huwa ainus syirki alladzi nahallahu anhu. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menulis babus syafa'ah, yang diinginkan oleh beliau adalah apa? Iqamatul hujaji, untuk apa? Menegakkan hujjah, menyampaikan dalil-dalil ala anna dzalika huwa ainus syirki, bahasanya perbuatan yang mereka lakukan itulah hakikatnya kesyirikan, ainus syirki, itulah syirik. Ya, itu yang dikatakan syirik, bukan mata syirik, ya. Jadi itulah yang dikatakan syirik. Alladzi nahallahu anhu, yang Allah telah melarangnya. Itulah yang dikatakan syirik yang asli, yang benar-benar syirik. Nah, itu ainus syirki maknanya, ya. Bukan mata, tetapi itulah yang dimaukan dengan syirik itu. Kemudian wa abtalu kulla wasilatin tuaddi ilaihi, dan Allah, ya, menjadikan batil kulla wasilah, semua perantara-perantara, ya, tuaddi ilaihi, yang mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Semua bentuk apapun ibadahnya, walaupun itu sebagian ibadah yang disyariatkan, ya, maka semua wasilah, ya, yang mengantarkan kepada amalan kesyirikan itu batil, ya, semuanya batil. Misalkan dia datang ke kuburan membaca Al-Quran, setelah baca Al-Quran nanti minta lil amwat minal awliya aw salihin, minta kepada orang-orang yang sudah mati tadi dari kalangan wali-wali atau orang-orang saleh. Nah, semua wasilah, baik itu amalan-amalan yang disyariatkan, ya, tetapi yang itu mengantarkan kepada perbuatan syirik, maka amalan tersebut batil. Barakallahu fikum. Nah, jangankan ya manusia biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, lain asyrakta. Ini khitab kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, akan apa? Akan menjadi batil semua amalannya. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, sehingga dakwah tauhid sangat penting, ya, sangat penting, karena at-tauhid atau tashihul aqidah amrun muhim, perkara penting, ya, yang disinilah berpijaknya dakwah para anbiya wa rasul, dakwah tauhid tashihul aqidah, sehingga orang-orang yang menisbatkan dakwanya kepada dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, harus mengikuti dakwahnya al-anbiya war rasul. Wa ma kana ar-rasul wa ashabuhu nam ridwanullah alaihim ajmain. Dan apa yang didakwakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, sehingga harus ya mengikuti mereka. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan dakwah ke negeri Yaman, Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wahai Mu'ad, jadikan pertama kali yang engkau dakwakan kepada mereka, karena mereka ini ahlul kitab, al-yahud wa nasara, ya, adalah dakwah tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nah, dari sini para ulama menjadikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menugaskan menunjuk seorang dai, ya, dari kalangan ulama ushabah, ya, Mu'ad bin Jabal termasuk ulama ushabah, tidak sembarangan yang diutus untuk berdakwah negeri Yaman ketika itu belum ada dakwah Islam. Wahum ahlul kitab, sahabat Mu'ad bin Jabal seorang diri. Ya, Rasulullah tidak asal-asalan menugaskan, tapi dipilih yang benar-benar memiliki ilmu yang kokoh, kemudian akhlak, ya, kemudian muamalah. Nah, Rasulullah menyampaikan itu tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian makna syafaat. Ya. Nah, ini secara lugah. Kita lanjutkan. Al-makna ijmalil ayat yang paling bawah. Makna secara global pada ayat yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawif bil Qur'an alladzina yakhshawna rabbahum min ashabil qulub alwa'iyati alladzi yatadhakkaruna alwuqufa baina yaday rabbihim. Nah, Jadi Allah berfirman, ya, berkata kepada nabinya, wa anzir bihi, ini kepada Nabi Muhammad. Wa anzir bihi artinya yaitu berilah peringatan bil Quran, dengan Al-Qur'an. Nah, karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya adalah dakwatul Qur'aniyah. Dakwah wahyu. Ya, bukan hawa nafsu atau kepentingan-kepentingan sia-sia politik, tetapi wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, la yantiqu anil hawa, bukan dari hawa nafsu, ya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Berbeda dengan sebuah kelompok-kelompok ormas-ormas, ya, yang mengatasnamakan Islam, gerakan Islam, tetapi apa, dakwah mereka bukan dari yang bersumber dari Al-Qur'an, dari hadis, ya. Bahkan ada yang semata-mata urusan dunia. Ya, urusan dunia atau sia-sia politik atau karosi, perebutan kursi, ya. Khilafah, kepemimpinan ini. Nah, inilah bedanya, Pak, dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya, ya. Nah, sehingga cukup antum mengenali ini dakwah salafiyah yang dibawa oleh seorang dai ini atau tidak dari itu tadi. Ya. Apa yang dia dakwakan, seperti apa modelnya. Nah, kalau sudah seorang dai, ya, memberikan rekomendasi kepada para apa? Mudoharot, orang-orang yang berdemonstrasi, ya. Ini bukan seorang dai salafi. Enggak apa-apa, ya, supaya kaum muslimin itu di mata non muslim, ya, punya wibawa. Nah, ini bukan seorang dai salafi. Ya, seorang dai salafi tidak akan memberitakan kepada kemungkaran perkara yang jelas-jelas diharamkan di dalam syariat. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, khawif bil Quran, takut-takutilah mereka itu dengan Al-Quran. Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang memiliki khasyah kepada Rabbnya, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabbnya. Nah, min ashabil qulub al-wa'iyah, yang memiliki hati-hati yang lembut. Nah, hati-hati yang senantiasa mengingat. Alladzina yatadzakkarun, orang-orang yang senantiasa mengingat. Al-wukufa baina yaday rabbihim, ketika mereka nanti akan diberdirikan, ya, di hadapan Rabb mereka. Mutakhallin an kulli qaribin yansuruhum, yang tidak ada, yang mutakhallin itu yang ditiadakan dari setiap kerabat yang akan menolong mereka. An kulli qaribin yansuruhum, yang akan menolong mereka. Wa wasitatin tashfa'u lahum, dan perantara-perantara yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, ya, ditiadakan oleh Allah, tidak ada nanti. Ya, ketika kalian diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada dari kerabat kalian yang akan menolong kamu. Tidak ada perantara-perantara yang akan memberikan syafaat kepada kamu. Indahu bi ghairi idnihi, di sisi Allah tidak ada. Ya. Laisa lahum waliyun wa syafi'un. Nah. Tidak ada penolong dan pemberi syafaat indahu, di sisi Allah. Bi ghairi idnihi. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ini penting. Bi ghairi idni, yang tanpa izin, yang tanpa mendapat izin dari Allah. Nah, kemudian tujuannya, ya, la'allahum ya'adduna al-uddati lidzalik, agar mereka itu mau menghitung-hitung apa yang mereka amalkan, ya, dari itu. Faya'maluna fi hadhihi ad-dar amalan yunajjihim Allah bihi min azabi yaumil qiyamah, agar mereka beramal fi hadhihi ad-dar, ya, dalam kehidupan akhiratnya, untuk kehidupan akhirat ini. Amalan yunajjihimullahu bihi, sebuah amalan atau amalan-amalan yang akan menyelamatkan mereka di sisi Allah min azabihi yaumil qiyamah, dari siksaannya di hari kiamat. Jadi kalau Allah menafikan wali wa la syafi min duni, penolong dan pemberi syafaat di sisinya, jadi mereka ini tidak bersandar. Agar mereka benar-benar mereka apa? Menyiapkan, ya. Nah, ini artinya bukan menghitung yang tepat Ivan. Ya'du al-udda lidzalik, agar mereka bersiap-siap, ya. Wa'iddu mastata'tum min quwa, itu bersiap-siap. Nah, ini maknanya, ya. Barakallahu fikum. Jadi maknanya apa? Agar mereka bersiap-siap untuk menyiapkan, ya, tentang hal itu, yaitu apa? Al-wukuf baina yaday rabbihim. Ketika mereka nanti akan dibangkitkan, dihadapkan Allah, dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, nah, mereka benar-benar siap. Fayamaluna fi hadhihi ad-dar amalan yunajjihimullahu bihi. Agar mereka beramal untuk akhirat, amalan-amalan yang akan bisa menyelamatkan mereka dengannya, ya, di sisi Allah min adzabihi yaumil qiyamah, dari siksaannya pada hari kiamat. Nah, karena apa, ikhwah? Dengan sebab seperti ini, ketika ada seorang da'i-da'i yang mengatakan bahwasannya malaikat-malaikat itu akan memberikan syafaat, nabi-nabi itu akan memberikan syafaat, kemudian wali-wali orang-orang soleh juga memberikan syafaat. Nah, semata-mata itu, ya, tanpa disebutkan bahwasannya, ya, bi'idnillah, dengan izin Allah, ya, maka akhirnya mereka bergantung kepada orang-orang yang mereka anggap bisa memberikan syafaat, ya, hanya sebatas itu. Kemudian mereka apa? Tidak beramal soleh. Mereka menyandarkan hanya kepada para pemberi syafaat, ya, dari malaikat wal anbiya wal aulia. Nah, orang-orang soleh, tapi mereka tidak beramal. Nah, memang Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam ayat, nanti insya Allah kita akan sampai. Nah, di antara makhluknya dari kalangan malaikat, para nabi, orang soleh, ya. Nah, wali-wali itu ada yang mereka diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi itu biidznillah, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang anak yang meninggal qablal bulugh itu juga akan diberi izin oleh Allah, dengan izin dari Allah, untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, bahkan Al-Qur'an juga apa? Memberikan syafaat kepada apa? Hamalatul Qur'an. Para pembaca Al-Quran, orang-orang yang memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, karena apa? Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu apa? Naam, yashfa'u lahum yawmal qiyamah. Yashfa'u lakum yawmal qiyamah. Awkama qala Rasul. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, pemberi syafaat engkau di hari kiamat. Nah, maksudnya apa, ikhwah? Dengan syafaat-syafaat, ya, tersebut, orang-orang yang memiliki dosa, memiliki catatan-catatan kemaksiatan yang itu berakibat azab, ya, maka dengan syafaat-syafaat itu Allah ampuni, ya, Allah ampuni. Karena apa? Ketika Allah memberikan izin kepada para pemberi syafaat tadi, ya, dengan izin Allah, maka syafaat itu berfaedah, Tetapi ketika Allah tidak memberikan izin, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah seluruhnya. Sekalipun dia malaikat, nabi, anak dan wali-wali atau yang lain. Kemudian faedah yang disebutkan di sini sebelumnya, munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab, anna fiha radd 'ala al musyrikin, anna fiha radd 'ala al musyrikin alladzina yad'una al anbiya was salihin yatlubuna minhum syafa'ah. Nah ini kesesuaian bab dengan apa ayat, bahwasanya di dalam ayat ini ada bantahan kepada musyrikin. Alladzina yad'un al-anbiya, yad'un al-anbiya, di mana mereka berdoa kepada para nabi, wassalihin, orang-orang saleh, yatlubuna minhum syafa'ah, mereka minta kepada nabi-nabi dan orang-orang saleh itu syafa'ah. Nah ini ya, bantahan. Jadi minta syafaat itu kepada Allah. Kul lillahi syafa'atu jami'. Katakan wahai Muhammad, milik Allah semuanya syafaat ini. Ya. Nah, Nabi Muhammad disuruh menyampaikan bahwa syafaat ini milik Allah semuanya. Kemudian majistafadu minal ayat, yang bisa kita ambil dari ayat, ar-raddu alal musyrikin alladzina yatafarrabun ilal anbiya wassalihin yatlubuna minhum syafa'ah, bantahan kepada kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang tafarrub kepada para nabi dan orang-orang soleh, yang mana mereka meminta syafaat kepadanya. Takarubnya dengan apa? Amalan-amalan, ritual-ritual. Ya, ada yang i'tikaf di kuburan, kuburan seorang wali misalkan. Ya, tidak cukup hanya sehari, ya, 3 hari. Nah, baru nanti pulang. Ya. Dan sekarang mulai apa? Disuburkan nih kok. Ya, jadi disuburkan. Syiar-syiar kesyirikan ini ya, mulai disuburkan di negeri kita ini. Dengan itu tadi ya, dengan dibumbui kedustaan-kedustaan. Nah, apa namanya, harapan-harapan ya, sehingga orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu terbawa oleh syubhat-syubhat musyrik ini, ahlu syirik. Nah, ya, sampai tidak jarang mereka apa, berkorban harta, waktu, dan yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan syafaat ya, menurut mereka kepada orang-orang soleh yang sudah mati tadi. Nah, ini bantahan kepada musyrikin yang mereka taqarrub kepada para nabi, orang-orang soleh, dan meminta syafaat kepada mereka. Nah, yang kedua, masyru'iyatul wa'dil nam, masyru'iyatul wa'di wat tadkir bi yaumil qiyamah. Disyariatkannya memberikan mau'idah dan tadkir, peringatan-peringatan bi yaumil qiyamah. Tentang apa? Hari kiamat. Nah, tapi enggak perlu dengan musik ya, Pak. Dengan nyanyian hari kiamat. Ya. Ini ada dan dakwah ini. Nah, jadi mengingatkan tentang yaumul qiyamah dengan dakwah, nada dan dakwah. Nah, ya akhirnya sambil joget. Iya. Sambil joget benar. Nah, nanti ya lupa. Ya, tidak ingat hari kiamatnya, ingatnya itu tadi. Ya. Joget-jogetnya itu. Allah musta'an. Nah, dan sekarang mulai bermunculan di era ya, era anak-anak zaman Nuh ini, nah, dai-dai yang latar belakangnya bukan orang-orang yang tafaqquh fiddin, tidak tahu belajarnya dari mana, mungkin dulu kuliah di Eropa atau di mana, tahu-tahu yang penting dia pintar ngomong, ya, subhanallah. Nah, ya, jadi merusak syariat. Tahu antum namanya siapa itu? At-Turki, At-Turki itu. Siapa? Hasan At-Turki. Nah, iya. Hasan At. Apa namanya? Hanan, ya. Nah, subhanallah. Ya, ini curiga nah. Orang-orang yang merusak. Ya. Barakallahu fikum. Siapa namanya? Hanan At-Taqi, iya. Hanan At-Taqi. Ya. Allah musta'an. Ya, yang seperti itu dijadikan dai gaul. Ya. Nanti masuk ke fakultas-fakultas ini merusak, lebih merusak. Ya, masya Allah. Ini. Baik, kemudian yang ketiga, annal mu'minin humul ladzina yantafi'una bil mau'idah. Bahwasanya kaum mu'minin mereka itu orang-orang yang bermanfaat ya bagi mereka nasihat. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, nah, fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena adzikra, peringatan itu bermanfaat bagi kaum mu'minin. Orang-orang yang beriman humul ladzina yantafi'una bil mau'idah. Jadi kalau orang yang beriman itu senang dengan nasihat, senang dengan inzar wa tahzir, itu senang. Ya. Tapi kalau sudah imannya dia naqis, ya, kurang, ya, tipis. Ketika ada nasihat, ketika ada tahzir, teguran, justru malah apa? Mencelat. Apa namanya? Kan? Menjauh. Nah, ini ya. Diragukan keimanannya, maksudnya imannya. Nah, kalau ahlul iman yang tafi'un al-mau'idah wa tadzir wa tahdzir, itu orang beriman. Ya, karena Allah menyebutkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus senang dengan nasihat, senang ketika kita ditegur kesalahannya walaupun datang dari shohir. Sihor, dari anak kecil. Kita punya anak misalkan, kemudian anak itu melihat kita melakukan kesalahan. Ya, contohnya misalkan kita ketika makan atau minum tanpa apa? Basmalah. Anak kita lihat, kemudian negur, bi, belum bismillah. Nah, antum harus bersyukur, ya, anak antum bisa memberikan nasihat yang baik. Masya Allah, jazakallah khairan gitu. Ya, jangan kemudian alasan mentang-mentang oh sudah tadi. Nah, nanti baru bismillah fi awalihi wa akhirihi. Wah, ini enggak baik. Ya. Oh iya. Jazakallah khairan. Namanya manusia itu mahal nisyan. Tempatnya lupa. Ya, maka harus dihargai kalau nasihat itu datang dari anak kecil, apalagi anak kita. Masya Allah, dia bisa memberikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini terkadang anak kita ini masya Allah, ya. Diajari dia di pondok, di madrasah yang baik-baik. Ketika menjumpai umiknya atau abinya melakukan kesalahan, dia peka. Karena apa? Sudah punya ilmu. Ya, punya ilmu. Barakallahu fikum. Ini. Misalkan, ya. Seorang anak melihat umiknya ketika keluar rumah nggak pakai kaos kaki, anaknya negur, nih kok nggak pakai kaos kaki? Nah, itu anaknya aja ketika sekolah pakai kaos kaki, nah, ketika umiknya, nah, jangan kemudian umiknya, oh ini cuma keluar ke belakang rumah sebentar, nggak ada yang lihat, wong yang nganu kebun kok, misalnya paling ya cacing sama semut yang lihat, tapi kan sudah keluar rumah, ya buka aurat. Nah, tapi itu tadi. Anak punya ilmu, ya. Nah, harus di, jangan sampai anak sudah punya ilmu nggak didukung nanti. Ya. Ini penting kita sebagai ummahat, sebagai abah, ya, orang tua. Ketika anak kita punya ilmu dan memberikan nasihat kepada orang tuanya tentang apa yang salah, ya, atau keliru, maka kita bersyukur, ya. Nah, mudah-mudahan ilmunya barokah. Sayyid naktafi lahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum.